اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومواله. Apa dalil membaca Yasin di kuburan? Yang pertama, ada seorang membaca Al-Quran di samping kubur, lalu kemudian dilarang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jangan kamu baca itu di kubur, kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Lalu kemudian sahabat Imam Hanbali mengatakan, kamu kenal dengan si fulan periwayat hadis? Ya, dia meriwayatkan bahwa Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab, anak Umar bin Khattab, pernah berpesan, nanti kalau aku meninggal, tolong bacakan pangkal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah. Pangkalnya sampai wa ulaika humul muflihun, ujungnya tiga ayat terakhir, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi Abdullah bin Umar itu ketika mati, meninggal dunia, dibacakan itu di atas kubur, samping kubur. Setelah dimakamkan, baca. Amal sahabat. Nama kitabnya Ar-Ruh. Yang menulis Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Itu dalil membacakan Quran di samping kubur. Dalil kedua, kalau ada orang meninggal dunia, asri'u lahu, cepat-cepat kuburkan. Jangan tunda lama-lama. Lebih bagus, lebih baik, lebih cepat. Setelah dikuburkan, bacakan pada bagian kepalanya Al-Fatihah. Bacakan pada bagian kakinya ujung surat Al-Baqarah. Hadis riwayat At-Tabrani. Itu dalil kedua. Dalil ketiga, qiyas. Dalam mazhab Syafi'i berlaku qiyas. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam hadis tentang menancapkan pelepah korma. Kalau pelepah korma bertasbih saja sampai, apalagi bacaan Quran dari manusia. Itulah dalil. Kenapa Yasin? Keutamaan surat Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Kebalikan daripada itu, dibaca siang, diampunkan malam. Dibaca malam, diampunkan siang. Apa kualitas status hadis ini? Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, bisa diamalkan. Itu kenapa dia pilih Yasin. Dan isi Yasin itu memang mengingatkan kita pada mati. Bacalah surat Yasin, baca terjemahnya pelan-pelan. Kalau dibaca memang mengingatkan kita pada mati. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdharun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdharun. Nanti setelah mati kau akan menghadap Allah, kau akan menghadap Allah, kau akan menghadap Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci, wa tukallimuna aydihim, tangan bicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki bersaksi, bima kanu yaksibun. Jadi baca Yasin itu baca, artinya Ustaz Mustafa sudah menyampaikan tafsir surat Yasin. Nah, ini bagus sekali, tak ada salah. Mohon jelaskan benang merah. Saya tak paham benang merah ini. Tolong jelaskan benang merah Bahsul Masail NU dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan contoh kasus aplikasinya. Bahsu artinya mencari, Masail masalah. Bahsul Masail cari-cari masalah. Misalnya ada permasalahan, contohnya tentang masalah e-commerce. elektronik, commerce jual beli. Saya beli jaket Cibaduyut lewat web www.cibaduyut.com. Itu apa hukumnya? Maka orang NU kalau mau menetapkan hukum itu, ngumpul semua, semua anggota NU yang ulamanya tergabung namanya LBM, Lembaga Bahsul Masail, duduk membahas. Lalu dari hasil bahasul masail itu keluarlah hukum bahwa jual beli e-commerce boleh dengan syarat tidak ada ghisy, tipu, tidak ada zulm, aniaya, tidak ada gharar, gambling. Nanti bisa dikomplain kalau jaketnya tidak sesuai, bisa dikomplain ke jalan ini. Oke, dengan syarat ketetapan berlaku dengan buka kitab masing-masing. Itu namanya bahsul masail. Sedangkan Muhammadiyah, dia pakai majelis tarjih, ngumpul semua ustadz-ustadz Muhammadiyah, kiai-kiai, lalu mereka bahas, nanti mereka tarjih. Tarjih artinya kuatkan. Dalam masalah ini ada 5 pendapat, mana yang kita pilih? Kita tarjihkan yang ini. Contoh, dalam masalah wudu, mengusap air ke kepala, mazhab Syafi'i sikit saja sah, mazhab Hanafi seperempat, mazhab Maliki basah semua. Mana yang kita pilih? Kata Muhammadiyah, majelis tarjihnya dipilih yang basah semua, ngusap semua sampai ke telinga. Itu tarjih Muhammadiyah. Mazhab NU, Nahdlatul Ulama, memilih mazhab Syafi'i. Tempat kita yang mirip amaliyahnya macam NU, PERTI namanya, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Sebetulnya kalau diurut-urut-urut-urut ke atas, itu semua cabangnya banyak tapi batangnya satu. Cabangnya banyak. Di Sumatera Utara ada namanya Al-Wasliyah, di Lombok ada namanya Nahdlatul Watan, di Sumatera Barat ada namanya Persatuan Tarbiyah Islamiyah, di Jawa ada nama NU. Cabangnya 4. Itu sebetulnya kalau diurut nanti akarnya satu. Al-Wasliyah itu siapa sesepuhnya? Sesepuhnya namanya Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum itu mazhabnya Syafi'i, murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Syekh Hasan Maksum pulang ke Medan, murid-muridnya diantaranya Muhammad Arsyad Talib Lubis mendirikan Al-Wasliyah, mazhabnya Syafi'i. Sumatera Barat ada namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Inyak Candong, buat pondok Candong. Di antara alumni Candong itu ketua majelis ulama kita almarhum Buya Bahtiar Daud, PERTI, membuat Persatuan Tarbiyah Islamiyah, murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid pulang ke Medan jadi mufti kerajaan Delhi, Syekh Hasan Maksum. Satu muridnya pulang ke Jombang, dialah Sen Hadratus Syekh Hasim Ash'ari, membuat Nahdlatul Ulama. Satu muridnya pulang ke Candong Bukit Tinggi, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, membuat PERTI. Salah satu muridnya itu juga Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan itu salah satu muridnya juga beliau, walaupun terpengaruh banyak dengan pemikiran Syekh Muhammad Abduh. Dan ternyata ada satu buku tuntunan Muhammadiyah dari Yogyakarta di awal-awal zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu mirip amalannya dengan kaum tuo. Baru belakangan setelah majelis tarjih itu agak ada beberapa perubahan. Saya tidak mempermasalahkan perbedaan itu. Kita lebih pada melihat persamaan bahwa masih dalam 4 mazhab. Nahdlatul Ulama pun dalam ADART-nya 4 mazhab, dengan lebih mengedepankan mazhab Syafi'i dengan tetap menghormati 4 mazhab. Muhammadiyah begitu juga. Baca tulisan Buya Hamka. Buya Hamka ulama Muhammadiyah, tapi ketika dia menulis di tahun 80-an, judul tulisannya Hai Mu'i Bicaralah. Hai Mu'i Bicaralah. Di situ dia buat bahwa kami Islam di Indonesia dalam masalah akidah kami berpaham Asy'ari, dan dalam masalah fikih kami berpegang pada 4 mazhab. Itu kata Buya Hamka. Jadi tidak ada kontroversi kontradiktif antara bahsul masail dengan majelis tarjih. Berbeda metodologi saja. Bagi yang alim, yang merusak itu 2. Pertama jahil, kedua kepentingan. Kalau sudah masuk kepentingan politik, rebut-rebutan menteri agama, nah di situ masalahnya. Rebutan suara pilkada itu yang bisa menjadi rusaknya ormas-ormas ini. Saya mahasiswa teknik sipil UIR, mantap. Yang saya tanya tentang riba itu Pak Ustaz, dari dana asuransi jiwa, apakah asuransi jiwa itu sekarang ini termasuk riba? 3 fatwa Syekh Ali Jum'ah tentang asuransi. Pilih antara 3. Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir, nama kitabnya Fatawa Mu'asirah. Pertama dia bilang halal, boleh. Yang dilihat adalah unsur tolong menolong, ta'awun. Bapak bayar 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Saya 10. Tiba-tiba saya sakit, butuh 100. Bisa tertolong saya dengan dana Bapak. Ini ulama yang mengatakan boleh karena ada unsur ta'awun. Yang kedua, karena haram. Karena dia lihat ada gambling. Bapak kasih 10. Tapi kemudian saya yang sudah ngasih tak pernah dapat karena tak sakit-sakit. Tiba-tiba yang sakit itu baru ngasih 10 langsung dapat. Maka ada unsur judi di dalam, haram. Maka kelompok kedua mengatakan haram. Yang ketiga dia lihat pelakunya. Kalau pelakunya itu non profit, misalnya dibuat Persatuan Asuransi Jamaah An-Nur, non profit sama sekali, boleh. Tapi kalau ada profit, haram. 3 fatwa tentang masalah asuransi ini menurut Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir. Apakah Ya'juj dan Ma'juj itu sekarang sudah dibebaskan oleh Allah dari dinding yang dibuat oleh Raja Zulkarnain? Di mana dinding itu Pak Ustaz? Menurut Syekh Tahir bin Asyur, bukan sekarang sudah dibebaskan, sudah lewat malah. Sudah muncul dia. Mana? Saya ikut tafsir Tahir bin Asyur. Kata Tahir bin Asyur, Ya'juj wa Ma'juj itu adalah Genghis Khan, Hulagu Khan, Kubilai Khan, Mongol. Itu Ya'juj wa Ma'juj. Temboknya itu mana? Tembok Cina. Negeri yang dihancurkannya mana? Baghdad. Ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, perpustakaan Baghdad buku-bukunya mereka campakkan karena mereka benci peradaban, sampai kuda bisa menyeberang di sungai Efrat. Jadi kalau cerita Ya'juj wa Ma'juj, kata Syekh Tahir bin Asyur sudah keluar. Saya berpegang pada tafsir Tahir bin Asyur. Apakah dinosaurus itu ada Pak Ustaz? Entahlah. Bagaimana itu menurut Islam? Bisa saja. Jadi kalau dikatakan dinosaurus itu ada, bisa saja. Kenapa? Karena alam ini sudah tua. Munculnya ide tentang ada makhluk besar itu berdasarkan fosil. Fosil yang ditemukan sudah membatu, nampak tulang besar. Lalu kreativitas manusia orang barat, dia bentukkan agak-agaknya beginilah nanti, kata dia. Dia tak pernah melihat nyata. Dia berdasarkan tulang-tulang itu, lalu dia katakan mungkin saja ada sebelum Nabi Adam turun ke bumi, karena umurnya jutaan tahun yang lalu. Adam datang belakangan. Dan setelah mereka teliti, tidak mungkin Nabi Adam muncul dengan sendirinya di bumi ini, karena tidak cukup alat untuk kemunculan Nabi Adam. Lalu Nabi Adam itu mana? Maka dapat dipastikan Nabi Adam dari luar datang kemari, sesuai penemuan ilmiah dengan yang ada di dalam Quran, bahwa Adam bukan dari bumi, tapi dari luar bumi yang dikirim ke dalam bumi. Sama dengan emas, perak, itu bukan dari bumi, tapi dikirimkan dari luar bumi. Terjadi ledakan besar, masuk ke dalam bumi, masuk ke dalam perut bumi, bukan produk asli bumi. Jadi tak ada kontroversi antara sains dengan Islam. Memang Islam itu agama yang tafsiran-tafsirnya dapat didukung dengan penafsiran sains dan teknologi. Saya pernah nonton video internet, ada satu aliran saudara kita umat Islam mencaci aksi umat Islam tanggal 4 November, demo menuntut agar penista diadili. Mereka berpendapat demo itu merupakan perbuatan mungkar. Apakah Islam membolehkan umatnya untuk berdemo? Mereka disusupi intelijen supaya diam atas nama agama. Otak-otaknya itu sudah rusak. Maka kita tidak pakai kata demo. Para ulama kita yang berjihad ini mengatakan ini aksi damai. Tidak ada rumput yang diinjak, tidak ada pokok kayu yang patah. Semuanya bisa damai, tenang. Yang melemparkan botol aqua, provokator. Yang dilarang dalam Islam itu adalah khalifah yang sudah kita baiat. Saya berbaiat kepada engkau, wahai khalifah. Tiba-tiba hanya suatu sebab kecil kita jatuhkan dia. Itu yang tak boleh. Sedangkan menunjukkan sikap amar ma'ruf nahi mungkar boleh. Seandainya Quran dihina, semua umat Islam diam, diam, maka Allah akan kirimkan azab. Hadis Sunan Tirmizi. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau tidak kamu lakukan, la yushikanna ayyamu'afallahu 'alaikum 'iqaban, Allah akan menurunkan hukuman. Ini salah satu bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Apa kata AM Fatwa? Dalam sejarah pergerakan Indonesia sejak zaman PKI sampai hari ini, belum pernah ada seramai ini dan setertib ini umat Islam turun. Jangan samakan dengan 98. 98 bukan umat Islam. Itu seluruh mengamuk. Tidak semuanya murni lillahi ta'ala. Preman-preman ngamuk, curi motor pun banyak tahun 98. Sedangkan ini murni umat Islam. Tidak bawa baju Muhammadiyah, tidak bawa baju NU, tidak bawa baju Perti Al-Wasliyah, Persis, yang dibawanya baju putih, baju kematian, kedamaian, murni menolong agama Allah. Pak Ustaz, Siti Aisyah pernah beli bantal kecil buat sandaran yang ada gambar-gambar. Ketika itu Rasulullah melihatnya dan beliau kelihatan tak suka, ada tanda kebencian. Tolong Pak Ustaz jelaskan kenapa Rasulullah tak suka dan gambar seperti apa? Gambar makhluk hidup. Gambar makhluk hidup yang digambar, diukir, dilukis, dibentuk, dicetak, yudahi, karena perbuatan itu menyerupai perbuatan Allah. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dia membentuk kamu di dalam perut ibu kamu, matanya, kepalanya. Maka orang, saudaraku yang punya bakat mengukir, mematung, melukis, berhentilah dari perbuatan itu, mulailah mengukir, memahat kaligrafi. Ini keliling kaligrafi cantik, indah. Tengok, Islam mengharamkan yang bernyawa, tapi bunga-bunga, tengok, bunga-bunga, bunga-bunga, bunga semua cantik. Maka Islam tidak mengharamkan darah seni. Darah seni tak boleh dipotong. Seni suara dialirkan dalam bentuk lagu, bayati, soba, sika, nahawan, jaharka. Seni ukir, tulis-menulis. Adapun bentuk binatang tak dibenarkan dalam Islam. Itu yang dilarang. Tapi boneka punya Aisyah dibiarkan Nabi. Boneka untuk anak-anak boleh, tak masalah. Karena Nabi membiarkan perhiasan permainan Aisyah di masa lalu. Kalau jadi makmum masbuk pada saat apa batas kita dapat satu rakaat? Yang pertama, kalau bisa jangan masbuk. Itu dulu, jangan cerita masbuk. Cepat-cepat datang ke masjid. Andai masbuk, masuk imam sedang baca Al-Fatihah, dapat. Imam sedang baca ayat, dapat. Tiba-tiba imam ruku, bapak masuk ke dalam. Pas imam ruku, Allah, langsung ikut ruku. Tapi takbirnya dua. Pertama takbiratul ihram, kedua takbir intiqal. Ini banyak yang karena mau cepat-cepat sekali takbir dia, Allahu Akbar. Takbiratul ihramnya mana? Takbiratul ihram dengan niat itu rukun. Rukun tak ada, salat batal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Man adraka raka'atan faqad adraka shalah. Siapa yang dapat rukuk, maka dia sudah dapat satu rakaat. Fatihahnya mana? Al-imamu junnah. Imam bertanggung jawab. Imam sudah mengcover bacaan dia. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus. Bagaimana hukum orang yang salat di dalam keadaan isbal? Sementara ada hadis Rasulullah menegur seorang disuruh wudu sampai 3 kali. Eh, itu kaki celanamu menutup mata kaki, ulang salatmu. Kaki celana nutup mata kaki, ulang. Makanya banyak imam, luruskan sob, angkat kaki celana. Luruskan sob, lipat kaki celana. Siapa yang kaki celana, jubahnya menutup mata kaki, salatnya batal. Hadis riwayat Abu Daud. Hadisnya dhaif. Hadis tentang salat batal gara-gara kaki celana, jubah kain menutup mata kaki, hadis riwayat Abu Dawud dhaif, tak bisa jadi dalil untuk membatalkan salat, tak bisa pakai itu. Tapi saya tak mengejek yang mudah motong kaki celana, ya tak apa-apa. Yang berkeyakinan isbal masuk neraka untuk diri sendiri silakan. Tapi pendapat lain dihormati. Kalau sombong baru masuk neraka, kalau sombong baru haram, kalau tak sombong tak apa-apa. Begitu kata Imam Syafi'i. Jangan kita berkelahi heboh gara-gara kaki celana. Banyak masalah yang lebih penting lagi. Ustaz, bagaimana kita membedakan suatu perbedaan itu Allah ridha atau tidak ridha? Ada satu ayat punya dua penafsiran. Yang mana yang diridhai Allah, yang didukung dalil lain? Itu dia. Yang didukung dalil lain dan tidak dibantahkan dalil lain. Itu kaedahnya. Jika ada satu ayat mengandung dua penafsiran, mana yang didukung dalil lain, tidak dibantahkan dalil lain, itu yang diridhai Allah. Contoh, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu diulang Allah sampai lima. Kami, inna nahnu nazzalna wa inna lahafizun. Kami. Maka kami di situ mengandung dua interpretasi. Yang pertama, Allah itu banyak. Yang kedua, Allah itu mulia. Karena seorang raja akan berpidato berdirinya kami, raja sedang memuliakan. Nah, ketika ada dua interpretasi, Allah banyak dengan Allah mulia, mana yang benar? Pakai kaedah yang didukung dalil lain dan tidak dibantahkan dalil lain. Maka yang mengatakan Allah banyak batal karena terbantahkan dengan dalil lain. Qul huwallahu ahad. Dalil lain, la tusyrik billah, jangan kau persekutukan Allah. Maka gugurlah interpretasi yang satu ini, yang benar yang satu. Ini kalau penafsirannya antara benar dan salah. Tapi ada yang modelnya semuanya benar. Itulah yang disebut dengan khilafiyah atau ikhtilaf. Bapak ibu sekalian, ini masalah ikhtilaf. Yang bismillahnya sir benar, yang bismillahnya jahar benar, yang tak pakai bismillah benar, yang pakai bismillah jahar Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim, yang bismillahnya sir Hanafi Hambali, sedangkan Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Itu jangan dibilang ini yang benar, yang lain batil. Ini masalah khilafiyah. Bedakan antara perbedaan tanawu, semua benar, dengan perbedaan antara benar dan salah. Jangan sampai kita terjebak. Bagaimana tetap menjaga keamanan kita tetap di jalan Allah? Keimanan. Bagaimana tetap menjaga keimanan kita tetap di jalan Allah? Ikuti sunnah. Salat subuh berjamaah. Habis itu salat sunat ngaji. Habis itu salat sunat isyraq. Nanti salat sunat duha. Habis itu salat zuhur. Qobliyah ba'diyahnya jaga. Wudu jangan putus. Maaf cakap kentut batal, ganti wuduk baru. Malaikat senantiasa menjaga. Sebelum tidur malam, sholat sunat witir. Kalau tak mau witirnya sebelum tidur, mau witirnya malam, sholat sunat sunat. Sholat sunat taubat sebelum tidur. Sholat sunat wuduk. Yang penting sholat minta. Maka selama kita tidur itu dijaga oleh malaikat. Hati tak boleh putus zikir. Salawat 1000, subhanallah 1000, alhamdulillah 1000, Allahu akbar 1000, istighfar 1000. Ambili tasbih. Jangan putus. Ketika putus kita hubungan dengan Allah, man a'rada an dzikri, siapa yang putus hubungannya daripada aku, fa inna lahu ma'isyatan dangka, maka hidupnya akan sengsara. Bukan sengsara berarti miskin susah, bisa jadi dia kaya raya, bisnisnya lancar, tapi dia hatinya kering, putus hubungan. Jangan sampai putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bolehkah kita berdebat dengan orang-orang kafir dengan cara yang baik bertujuan untuk menyampaikan dakwah? Bukan boleh, wajib. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah orang ke jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik, wajadilhum billati ya ahsan. Debat yang ketiga, debat. Zakir naik, mantap. Sebelum Zakir naik, Ahmad Dedat, mantap. Rupanya Ahmad Dedat itu tinggal di Afrika Selatan. Selalu diajak misionaris. Ayahnya tukang jual garam. dia tukang jaga garam, datang misionaris, ayo masuk Kristen, ayo masuk Kristen, ayo masuk Kristen. Lama-lama capek dia, dibukanya buku-buku ayahnya, dapatnya satu buku berjudul Izharul Haq, tampak kebenaran, yang ditulis oleh seorang ulama besar, yaitu Rahmatullah Al-Hindi. Rahmatullah Al-Hindi ini diusir dari India oleh penjajah Inggris karena dia berhasil mengalahkan perdebatan. Jadi Ahmad Dedat itu melanjutkan Rahmatullah Al-Hindi. Rahmatullah Al-Hindi lari ke Makkah, berjumpa dengan perempuan kaya namanya Shola. Shola mewakafkan tanahnya, berdirilah sekolah. Sekolah itu bernama Madrasah Shaulatiyah. Umumnya orang-orang Indonesia yang sekolah di Makkah dulu itu alumni Shaulatiyah, di antaranya Syekh Mustafa. Syekh Mustafa Husain mendirikan pondok pesantren Mustafawiyah di Purbabaru, Mandailing Natal. Itu salah satu alumni Shaulatiyah. Jadi punya jaringan ulama luar biasa. Saya pernah mendengar dalil hadis tentang Arab musik. Bagaimana pandangan Islam hukum nasib Islami? Buka fikih Yusuf Qardawi. Hadis-hadis tentang musik, ucapan ulama tentang musik, sampai pada kesimpulan. Beli bukunya, fikih musik, fikih musik, fikih musik. Guma Insani Press, Yusuf Qardawi. Al-ghina mithlul kalam. Musik itu sama seperti cakap. Kalau baik, baik. Kalau tak baik, tak baik. Musik tentang musik nasib, ngajak jihad, ngajak menjaga remaja, bagus, tak salah. Tapi kalau dia membangkitkan syahwat, porno, membuat kekerasan, ada lagu-lagu yang mengajak kematian, kalau didengar lagu itu habis itu bunuh diri, nah, itu haram, tak boleh. Apakah saat kita masbuk mendapati imam berdiri, rakaat kedua kita harus membaca takbir intiqal? Kita ikut intiqal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Andai dia tidak ikut, tidak apa-apa, sunat. Apakah sah salat saya jika dulu tak baca takbir intiqal? Yang rukun, beli fikih Sulaiman Rasid. Nanti saya suruh beli fikih sunnah terlalu tebal, fikul islami wadulah tuh. Beli fikih simple, ditulis oleh orang Indonesia tamat dari Al-Azhar. Simple, biar tahu membedakan mana rukun, mana syarat, mana sunnah. Tak bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana sunnah. Fikih Sulaiman Rasid. Sulaiman Rasid dicetak oleh Bulan Bintang. Udah lama, zaman saya kecil sudah ada. Fikih Islam Sulaiman Rasid untuk pemula. Itu ditulis. Kata pengantarnya Buya Hamka, Sulaiman Rasid, ulama besar dari Lampung, tamat Al-Azhar tahun 1935-an. Tahun 35 dia sudah LC dari Azhar. Tulisnya fikih Islam menurut mazhab Syafi'i. Nanti bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Takbir intiqal sunat, takbiratul ihram wajib. Yang sunat ditinggal tak apa-apa. Apa ada kejadian anak jin kemudian apa ada kejadian terinjak anak jin kemudian kena penyakit? Tak boleh membuang air panas. Nabi melarang, ini air panas. Air panas dekat jendela. Orang zaman dulu tinggal di kampung, buka ada air panas campakkan keluar, tak boleh. Kenapa? Kena anak-anak cucu cicit jin ada di luar, tak boleh. Maka membuang air di dalam saluran, tak boleh. Tidak boleh istinja pakai tulang. Tulang. Kenapa? Kata sahabat, innahu ta'amu ikhwanikum. Karena tulang itu makanan saudaramu. Kambing sapi yang dipotong dengan atas nama Allah, tulang-tulangnya itu makanan jin. Maka kalau dipakai dia istinja kena najis, mereka tak bisa makan. Jin Islam. Ah ini, oleh sebab itu bahwa jin mengganggu, la yabulanna ahadukum fil juhri. Jangan kencing di lubang tanah. Buka Sarah Nasa'i. Tak boleh kencing di lubang tanah, karena di dalam itu masakinul jin, tempat tinggalnya jin. Bayangkan jin sedang pilkada di dalam, habis baleho-baleho mereka kena banjir bandang dan puting beliung. Tentu marah mereka. Yang paling marah ketua KPU sama yang udah banyak keluar modal kampanye. Makanya kita berdoa kepada Allah, auzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, auzubikalimatillahit tammati min kulli syaitonir wahammati min kulli ainin lammah, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama', wa huwa samiul alim. Itu adab-adab tata toto kromo, sopan santun. Apa kita mengambil sifat Allah? Apakah kita mengambil sifat Allah? Ada sifat yang boleh diambil, tawadhu, rahmah, kasih sayang, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Rahmat Allah turun hanya orang kepada yang bersifat dengan sifat Rahman. Tapi ada dua sifat tak boleh. Apa itu? Sombong, angkuh, tak boleh diambil. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-kibriya'u ridai. Sombong itu adalah selempang kain. Faman naza'ahu minni qadzabtuhu finnar. Siapa yang mengambil sifat sombongku, aku celupkan dia ke dalam neraka aku. Ada sifat yang boleh diambil. Ngaji sama Ustaz Mustafa, kajian Asmaul Husna 99. Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Takabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar Al-Ghaniyul Mughnil Mani'ud Dharrun Nafi' sampai Ar-Rasyidus Sabur, mengandung sifat-sifat Allah. Nama mengandung sifat. Ada sifat yang boleh diambil, ada yang tak boleh diambil. Apa hukum mandi wajib tanpa menutup aurat? Apakah sah? Tak beradab, pakai basahan. Adab, tata krama. Sah tak sah? Sah. Adab beradab, tak beradab. Afdal tak afdal? Tak afdal. Afdal pakai basahan. Kenapa orang ketika mengucap lafaz Allah menunjuk ke atas? Bukankah Allah tidak bertempat? Dulu orang menunjuk berhala. Ya Lata, Ya Uzza, Ya Manat, Ya Hubal, Ya Jibti, Ya Tawud, Ya Naham. Setelah masuk Islam, Ya Allah. Oh, kalau begitu Allah di atas. Kalau Allah di atas dengan tunjuk-tunjuk, berarti Allah di depanlah. Ashadu an la ilaha illallah. Jadi tidak semuanya menunjuk arah. Kalau ada orang mengatakan ketika dia katakan Allah, Allah di atas, berarti Allah di depan waktu dia tasyahud. Mestinya tasyahud ashadu an la ilaha illallah. Beginilah. Tak pakai. Dah lama ada tapi tak pakai. Oh. Buka kitab Aqidah Tahawiyah. Allahu munazzahun 'anil jihati sitt. Allah suci dari enam arah. Allah suci dari enam arah. Muka, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kalau sampai dia bisa ditunjuk, maka batal dua ayat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ayat satu lagi, wa lam yakullahu kufuwan ahad. Jangan gara-gara cara saya menjawab segan Bapak Ibu bertanya. Salah kita tanya, Bapak Ustaz tunggu ngamuk-ngamuk aja. Nah, memang begitu udah setelannya. Nanti udah agak tua sedikit mulai berubah. Udah 60-70 nanti ada pun pertanyaan ini. Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Apakah terdapat riwayat? Riwayat Aisyah. Sebab turunnya 11 ayat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri wasil qannas adzi fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 11 ayat. Dicuri rambut Nabi, diikat di tali. Rambut Nabi itu diikat 11 simpul. Setelah diikat baru ditiup-tiup. Wa min syarri nafathati fil 'uqad. Perempuan yang meniup-niup di simpul tadi, dibacakannya mantra. Nafasat perempuan. Kenapa tukang sihir itu perempuan? Karena kebanyakan tukang sihir perempuan. Makanya ada istilah nenek sihir. Tak pernah datuk sihir. Tuh. Oh, kalau begitu Nabi itu tidak maksum. Kenapa dia bisa disihir? Nabi maksum. Allah yang mengizinkan itu karena Allah ingin mengajarkan ke umat ini tentang doa sihir. Makanya sebelum tidur malam, qul a'udzu bir falaq, qul a'udzu bin nas, qul wallah, al-fatihah, al-pangkal al-baqarah, ujung al-baqarah, ayat kursi, tiup tapak tangan, usapkan ke wajah. Sama macam hadis tentang sujud sahwi. Kenapa Nabi bisa lupa? Kalau begitu Nabi kekurangan, Allah membuat dia lupa. Karena Allah ingin mengajarkan sujud sahwi. Jangan katakan itu mengurangi kemuliaan Nabi. Nah, Nabi itu senantiasa dalam kontrol Allah. Memang ada yang menolak hadis ini. Di antaranya Syekh Muhammad Abduh. Kata Syekh Muhammad Abduh, saya tak percaya hadis ini. Karena hadis ini mengurangi kemaksuman Nabi. Dia salah paham. Bukan mengurangi kemaksuman Nabi. Nabi diajarkan Allah tentang cara menyelamatkan diri dari sihir. Apa arti buya? Buya bahasa Aceh buaya. Saya baru balik dari Molabo. Jadi ada kawan ngasih website. Ustaz Somad, ini website saya. Buya Woyla. Buya Woyla. Tapi Ustaz jangan salah sangka. Bukan saya nih buya. Jadi saya mau menceritakan bahwa ada buaya di Aceh, maka sebutnya Buya Waila. Jadi Buya. Lalu Buya Hamka, Abu ya. Saya kalau mau manggil saudara, Akhi. Akhi. Tapi kalau bahasa Amiyah, Aku ya. Nanti kalau bapak jumpa sama orang, Aku ya, Aku ya. Akhi, Aku ya. Abi, Abu ya. Abu ya Hamka. Makanya mereka di Aceh, Abu ya Syekh Mudawali, Abu ya Syekh Muhibbuddin Wali, Abu ya Syekh Hasan Kerongkali. Ada A-nya, Abu ya. Jadi kalau ada yang sifatnya tak betul, memang betul Buya dia, Buayo. Abu ya, manggil Abu ya. Abu ya ayah saya, bapak saya. Dari Zahal bin Sa'ad, Said Rasulullah menikah dengan Umaymah binti Syurahil. Ketika dia mau mengulurkan tangan beliau kepadanya, akan tapi dia tak suka. Rasulullah memerintahkan Abu Said untuk mengembalikannya dan memberikan kepadanya mut'ah berupa dua pakaian. Jadi Pak Ustaz, ada orang yang mau menolak Nabi untuk menjadi suaminya. Menurut Pak Ustaz, apakah penyebab Umaymah beliau akan tetapi sepertinya tidak suka? Maka Rasulullah memerintahkan Abu Said untuk mengembalikannya. Bukan dia menolak Nabi, Nabi menolak dia. Salah bacanya. Bukan dia menolak Nabi, Nabi menolak dia. Nabi tak suka, pergi balikkan. Kenapa? Karena ada nampak supak. Supak penyakit, maaf cakap, na'uzubillah. Mohon maaf kalau ada yang sudah kena. Bercak-bercak putih, apa namanya? Supak. Supak. Juzam bahasa Arab, supak. Itu salah satu cacat. Kalau ada anak perempuan kita kena itu, sebelum nikah suami itu dikasih tahu, termasuk dalam al-uyub al-musyawwaha. Kalau nampaknya setelah nikah, dia boleh menjatuhkan fasakh namanya, pembatalan pernikahan. Maka kita kasih tahu, nak, kita bicara empat mata. Kalau jadi alhamdulillah, kalau tak jadi jangan kau bukakan aib ini. Ini anak perempuan kami ini ada penyakitnya. Maaf cakap, kemaluan tersumbat kalau perempuan. Laki-laki impoten. Kemudian di antara penyakitnya ini supak. Itu salah satu penyakit yang membolehkan laki-laki membatalkan pernikahan. Bukan tolak. Kalau tolak itu aku ceraikan engkau. Kalau fasakh, membatalkan pernikahan. Dua, membaca Quran di hari Jumat, apakah surat Al-Kahfi atau surat Yasin? Dalil surat Kahfi hari Jumat. Sedangkan man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumat, siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, siang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, adha'allahu lahu min nur, diberikan Allah dia cahaya, ma bainal jumu'ataini, dari Jumat ini ke Jumat berikutnya diberikan Allah cahaya. Adapun tentang masalah Yasin, dalilnya tidak malam Jumat, tapi tiap malam. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Kenapa dibacanya malam Jumat? Tak sanggup dia tiap malam, dibacanya malam Jumat. Itu dalilnya. Salahkah dibacanya malam Jumat? Tidak. Karena di situ tiap malam, kecuali ada larangan. Siapa yang baca Yasin malam Jumat masuk neraka lah dia. Itu tak boleh. Aslinya tiap malam baca. Tak sanggup tiap malam, malam Jumat. Jadi yang bagusnya Pak Ustaz, inilah bingung saya Pak Ustaz. Maka saking bingungnya satu pun tak saya baca. Itu salah. Pilihlah. Dua-duanya bagus. Baca dulu Al-Kahfi, habis itu baca Yasin. Pak Ustaz, kalau ayat dalam solat hanya Al-Ikhlas, baik solat wajib maupun solat witir, boleh Pak Ustaz? Baca fikih Sulaiman Rasid. Ayat itu sunat. Tak pakai ayat pun tak apa-apa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar. Sah. Masuk surga? Masuk. Cuman ya di emper-emperannya lah. Ibarat makan nasi sama kecap aja. Pakailah iftitah, pakailah ayat. Ada sahabat Nabi, hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, ada sahabat Nabi solat dari isya sampai subuh ayatnya kulhuwallah, tak ganti-ganti. Ini dalil menguatkan bapak ibu yang ayatnya kulhuwallah. Dari isya sampai subuh ayatnya tak ganti-ganti, kulhuwallah terus. Datang sahabat melapor ke Nabi, ya Rasulullah, ini aneh kawan satu ini. Dari isya sampai subuh, solat malam, ayatnya kulhuwallah terus. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. satu kul huwallah itu sama sepertiga Quran. Dia sudah menghatamkan Quran berkali-kali. Makin yakin kami dengan ini, Pak Ustaz. Ya. Baca ayat lain, hafal surat-surat pendek biar supaya kuat ingatan kita, maka nanti waktu qabliyah ba'diyah diulang. Misalnya contoh pagi ini hafal amma yatasailun. Ah nanti pas qabliyah zuhur ulang. Amma yatasailun 'anil naba'il 'azhim alladzi hum fihi mutalifun. Kalla sa'lamun. Tsumma kalla sa'lamun. Alam naj'alil harra mihada. Allahu akbar. Saya seorang PNS, mau pindah kampung halaman. Saya minta bantuan teman yang ada di kantor pusat. Perbuatan saya ini apakah termasuk syirik kepada Allah? Syirik itu menyembah Yesus, berhala. Minta bantuan kawan, apa pula syirik? Saya mau pindah ke Pekanbaru biar supaya bisa ngaji, Pak Ustaz. Tak salah, tapi ketika pakai rishwah, sogok, haram. Menggunakan jasa orang, menyikut kawan, mengesampingkan. Gara-gara dia pindah ke Pekanbaru, ada satu pegawai Pekanbaru yang dicampakkan ke Sinaboy. Bayangkan itu, dia menzolimi orang lain. Hati-hati, ittaqu zulma, jangan engkau zolimi orang lain. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, dia akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Rasulullah selama hidup tak pernah meninggalkan solat witir dan dilaksanakan sebelum tidur. Jelas, tolong penjelasannya Pak Ustaz. Rasul tak pernah meninggalkan witir, sahih. Tapi dilaksanakan sebelum tidur, tak sahih. Nabi witir ya. Kapan witir Nabi? Nabi witirnya tengah malam. Setelah tahajud, baru dia tutup witir. Lalu yang witir sebelum tidur itu siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu witirnya sebelum tidur. Karena Nabi berpesan kepada dia. Ini hadisnya dipelintir. Abu Hurairah dipelintirnya ke Nabi. Sekarang banyak orang tukang-tukang pelintir. Nabi witirnya malam. Abu Hurairah yang witir sebelum tidur malam. Sebelum tidur dia witir. An utira qabla naum. Saya witir sebelum tidur. Boleh witir sebelum tidur? Boleh. Nanti bangun malam tinggal tahajud saja. Jangan witir lagi. La witrani, tak boleh dua kali witir fi lailatin, dalam semalam. Kita bersedekah impak dengan tangan kanan. Tangan kiri tak perlu mengetahuinya. Sabatun yuzillum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada tujuh golongan yang dapat naungan Allah ketika tak ada naungan. Di antara tujuh itu, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Ada seseorang yang bersedekah dengan tangan kanan. Amfaqat yaminuh hatta la ta'lamu shimaluh. Tangan kirinya tak tahu apa yang diberikan tangan kanan. Patutlah bapak itu asal sedekah tangannya masuk kantong terus. Ini makna kiasan, bukan makna hakiki, majazi, kiasan. Kalau di badannya saja tak tahu, padahal ini badan dia, apalagi orang lain. Artinya jangan ria, itu maknanya. Tapi kalau mau ditulis di dinding, saya jangan tulis, jangan tulis nama saya, jangan. Buat apa? Hamba Allah. Oh, tulislah, hamba Allah. 5,000 perak. Boleh tulis untuk membangkitkan motivasi, tak salah. Amalan apa yang dapat menyelamatkan dari dosa bermuamalah antar manusia sehingga Allah selamatkan kita dari neraka atau mendapatkan syafaat? Amalan jangan menzolimi orang. Ini dia tanya amalan sesama manusia. Gaji supir, gaji tukang panen, gaji tukang pupuk, gaji tukang egrek, gaji tukang dodos, gaji tukang cuci. Jangan zolimi orang. Bolak-balik ke Mekah tak ada gunanya. Habis amal itu diambil dia nanti di akhirat. Al-muflis, kata Nabi. Ya'ti yawmal qiyamati bi salatin. Datang pada hari kiamat, salatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, hajinya banyak. Habis diambil tukang cuci, diambil tukang gosok, diambil tukang sampah, diambil tukang jaga malam, diambil tukang parkir. Kenapa? Banyak menzolimi orang. Jangan zolimi orang. Makan titik peluh keringat orang lain. Apakah Qarin itu jin kafir? Ya. Qarin yang sama dengan kita. Jin itu, jin kafir terbagi dua. Satu yang memang tugasnya satu, sejak saya lahir dia sama saya. Yang satu lagi bebas berkeliaran. Ini namanya jin non job. Tak jelas job dia di mana. Dia nyantai aja nengok. Mana yang ini kesinilah. Ada yang satu sama saya. Hadisnya mana? Ketika Aisyah cemburu. Aisyah cemburu. Lalu kata Nabi, "Aghirti ya Aisyah? Kau cemburu ya Aisyah?" Iya. Ja'aki syaitanik, jin Qarinmu sedang dekat dengan kau, kata Nabi. Lalu Aisyah bertanya, awama ayya syaitan? apakah bersamaku ada syaitan? Kata Nabi, na'am. Awama aku li insan, apakah setiap manusia ada syaitannya? Kata Nabi, na'am. Tengok cerdasnya Aisyah. Sama aku ada setan? Ya. Semua manusia ya. Wa ma'aka setan? Kalau begitu bersama engkau juga ada setan? Aisyah itu cerdas. Apa kata Nabi? Naam. Sama aku juga ada setan. Aku juga punya jin korin. Lakinnallaha a'anani. Tapi Allah menolong aku fa aslama. Hadis riwayat Muslim. Allah menyelamatkan aku, jin korinku itu masuk Islam. Datang jamaah bertanya, Pak Ustaz, macam mana cara mengislamkan jin korin kita itu Pak Ustaz? Awak aja Islam dah syukur. Mengislamkan jin korin pula lagi. Apakah jin korin itu fujuroha? Tidak. Wa nafsi wa masawaha. Demi jiwa Abdul Somad dan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Diberikan dua jalan. Fujuroha bukan qarin, tapi jalan yang diberikan Allah. Jalan takwa, jalan fujur. Jalan takwa dibimbing malaikat. Jalan fujur, jin hantu setan menggiring. Maka kita senantiasa minta, semoga kita mendapatkan taufik. Taufik artinya kita mengikut jalan takwa, hilang keinginan kita, mengikut keinginan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapatkan taufik insyaallah. Amin. Ketika saya belajar akidah, ada bisikan untuk menentang akidah. Namun saya balikkan hati saya untuk ingat surat Al-Ikhlas, laisa kamitslihi syai'un. Lalu saya beristighfar. Kok seiring bertambah ilmu, setan juga bertambah pintar, Pak Ustaz, ya? Bapak yang sudah ngaji, itu setan yang menggoda kelas tinggi. LCMA itu setannya dokter. Dokter Mustafa Umar itu setannya profesor. Profesor Ketua MUI itu setannya postdoktor, profesor. Terus, tak pernah berhenti dia. Sampai kapan, Pak Ustaz? Oh, itu kaji kita subuh ini. Madamat arwahuhum fi ajsadihim. Selama ruh masih ada dalam jasad. Begitu ruh sudah keluar, berhenti. Bapak ibu menengok saya menangis. Kenapa jamaah menangis? Jamaah itu menangis bukan karena Abdul Somad mati. Abdul Somad sudah selesai berjuang melawan setan. Kami yang masih lagi. Jadi banyak orang nengok orang mati ini salah nangis. Nangis orang nangis dia. Kau nangis kenapa? Aku sedih kali nengok dia. Dia tak perlu disedihkan, dia sudah berhenti. Kita yang masih menghadapi setan lagi. Apa cara saya membalikkan hati untuk kembali ke ilmu yang benar? Istighfar, ambil wudu, sholat sunat dua rakaat. Kalau kebetulan dalam keadaan berhalangan, banyak beristighfar, berzikir, luruskan niat. Tidak ada cara lain selain itu. Datang diganggu setan, marah, mengamuk, ambil wudu, padamkan kobaran apinya dengan wudu. Malam. Sudah wudu tak juga malam. Mandi. Sudah mandi tak juga, terjun ke sungai Siak. Insya Allah, bukan hanya setannya hilang, orangnya hilang sekalian. Apa yang menyebabkan korin dari Sayyidina Umar kabur, Pak Ustaz? Masalaka Umar fajjan qattu. Bukit-bukit. Di tengah bukit ini ada faj, jalan lembah. Masalaka Umar fajjan qattu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lewat di jalan ini, setan akan lewat di jalan yang lain. Kalau Umar bin Khattab lewat di jalan Hang Tuah, maka setan akan mutar Sisingamaraja. Kenapa setan takut sama Umar bin Khattab? Kekuatan iman. Iman Umar bin Khattab itu luar biasa. Sampai takut setan sama dia. Maka kita disuruh, Pak Ustaz, kapan Islam ini akan bangkit? Seperti pada masa Nabi dan Khulafa Ar-Rasyidin. SMS masuk ke saya. Nanti Islam akan bangkit seperti Nabi dan Khulafa Ar-Rasyidin. Kalau iman kita sekuat iman Khulafa Ar-Rasyidin. Makanya kata Nabi, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, yang mendapat hidayah min ba'di, sesudah aku mati. Abdu alaiha bin nawajiz, gigit pakai gigi geraham. Jangan makan syubhat. Setan tak takut pada orang yang makan syubhat. Jangankan haram, yang syubhat pun dia tak takut. Ada darah haram di dalam. Apakah mahram dari ikatan perkawinan boleh bersalaman seperti kepada saudari ipar, keponakan? No. Adik ipar saya, salaman saya dengan dia? Tidak. Ustaz pernah salaman dengan adik ipar Ustaz? Tidak. Jadi dari jauh. Ya Rasulullah, boleh kami masuk ke dalam keluarga kami yang dari hubungan pernikahan? La. Alhamu, bagaimana kalau ipar ya Rasulullah? Nabi marah. Alhamu al-maut, kata Nabi. Mati, kata Nabi. Loh, kenapa Nabi makin marah? Karena kalau berselingkuh dengan orang lain, na'udzubillah. Tapi kalau sampai dengan adik ipar, sudah macam adik saya, sudah macam makcik saya. Berapa banyak berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Hati-hati. Maka jaga ini. Kalau adik iparnya ngaji, abang iparnya ngaji, insyaallah tak masalah. Makanya sama-sama mengaji, biar kajinya satu. Tapi kalau sudah kajinya lain, akan saling menyalahkan. Abang saya ini sudah tak betul lagi nih Pak Ustaz. Nampaknya sudah ikut ISIS nih, tak mau lagi salaman sama saya. Apa hukum belanja online? Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau bisa dipertanggungjawabkan, belilah tas Gucci. Kalau tidak sesuai, komplainnya kemana? Kantornya di Jalan Sudirman. Ada orangnya, ada nomor HP-nya, ada kantornya. Bisa komplain. Beli lewat internet. Kantornya di mana? Nun. Tak di mana, tak jelas. Maka tak bisa. Jelas, bisa barang dikembalikan. Bila pengiriman tidak sesuai, ada daftar komplain. E-commerce, elektronik komersial, boleh. Jika seorang wanita haid, bolehkah menghafal Al-Quran? Sepakat empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Orang yang sedang berhalangan tak boleh membaca Quran, kecuali mazhab Maliki. Boleh mengulang hafalan Quran. Bagi yang hafal Quran, anzahri qalbin, dalam hati. Adik-adik saya, kakak-kakak saya yang tahfiz, hafiz, hafizah, perempuan hafizah, ngulang hafalan satu hari dua juz, boleh. Tapi dalam hati, menurut mazhab Malik. Ibu-ibu guru yang ngajar di sekolah, boleh. Tapi bacanya putus-putus. Innallaha, innallaha, yuhibbu, yuhibbu, tawabin, tawabin. Dengan alasan mengajar. Menurut Islam, Nabi Isa diangkat Allah ke langit sewaktu dia mau dibunuh oleh orang musuhnya. Menurut agama Nasrani, Nabi Isa disalib di tiang salib. Menurut agama Nasrani, di mana makam Nabi Isa itu setelah dia disalibkan? Makam Nabi Isa di Palestina, menurut Nasrani, setelah dia disalibkan. Ada makamnya di sana. Mereka kunjungi sampai sekarang. Menurut agama Yahudi, di mana Nabi Isa itu sekarang? Yahudi tak percaya kepada Isa. Karena kata Yahudi, Maryam berzina dengan si Joseph tukang kayu. Maryam ditunangkan sama si Joseph tukang kayu. Tiba-tiba dia hamil. Oh, Maryam sudah berzina. Yahudi mengatakan Isa itu anak zina. Nasrani mengatakan Isa anak Tuhan. Yang satu mengangkat terlalu tinggi, yang satu merendahkan terlalu jauh. Datang agama Islam, dia bukan anak zina, dia bukan anak Tuhan. Lalu dia siapa? Dia anak manusia, Isa bin Maryam. Di situ posisi Islam, Islam di tengah. Kalau surga itu ada bermacam-macam tingkatannya, bagaimana pula dengan neraka? Neraka macam-macam. Ada nama neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kalian masuk neraka Saqar? Lam nakum minal musallin. Kami tak salat. Walam nakun nut'imul miskin. Kami tidak memberi makan orang miskin. Ada lagi neraka itu namanya Lau kunna nasma'u, kandai kami mau mendengar, au na'aqilu, mau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir. Pasti kami tak masuk neraka sa'ir. Jadi neraka pun ada klasifikasinya dan kelasnya masing-masing. Mereka sudah booking dari sekarang. Apakah binatang itu dapat digoda oleh setan, Pak Ustaz? Setan tak perlu menggoda binatang karena tak ada gunanya. Dia menggoda orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf digoda setan karena setelah digoda dia masuk neraka. Jadi sistem kerja setan ini multi level marketing. Mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Nah, maka dia tak menggoda setan. Kenapa disuruh membunuh anjing hitam? Bukan itu digoda setan. Setan menyerupai. Setan paling mudah menyerupai anjing hitam karena dia tidak terlalu jauh merubah bentuknya. Begitu kata Isa Daud, dalam hiwar ma'ajinil muslim. Telinga setan sama bentuknya macam telinga anjing hitam, memanjang ke atas. Hidung setan sama bentuknya dengan hidung anjing hitam. Maka ketika dia merubah dirinya ke anjing hitam, tak terlalu jauh. Maka kata Nabi, kalau engkau jumpa, bunuhlah. Oh, karena tak terlalu jauh bentuknya. Dia bisa juga menyerupai kuda. Kenapa? Karena dia ke kuda tak terlalu jauh. Telinganya ke atas, hidungnya. Ustaz pernah nampak? Belum pernah nampak lagi. Ada satu kamar waktu kuliah dulu. Waktu anak baru, kamar itu dirubah jadi perpustakaan. Karena katanya ada jin di situ. Jadi malam itu tidur saya di situ. Dibiarkan sama anak lama. Biar dicekik setan nih somat nih. Kata mereka, nanti kau akan nampak gini sesak napas. Tak ada. Entah dia menganggap kawan. Wallahualam. Ustaz, apa hukumnya mendepositokan uang masjid? Karena kalau tidak didepositokan akan minus setiap selesai salat Jumat. Karena impak tak seimbang. Kalau menyimpannya di bank hanya sekedar untuk nyimpan takut dicuri, pencuri tak terlalu Pak Ustaz. Pengurus ini yang kami khawatirkan. Pilihlah bank syariah. Letakkan di bank muamalat. Uang-uang masjid yang lebih konvensional balik dari sini tarik, letakkan di bank muamalat. Kalau masih di bank konvensional, bunganya jangan diambil. Kalaupun mau diambil, dimanfaatkan untuk maslahat orang banyak. Bapak ibu yang duitnya bermiliar-miliar di bank konvensional, duitnya tak boleh dipakai, tak boleh dimakan, tak boleh beli baju, tak boleh beli sepatu. Lalu duitnya itu kemana? Dalam fatwa Syekh Qardawi, dalam fatwa Mu'asirah, dipakai untuk maslahat ammah, panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Niatnya bukan niat sedekah. Niatnya mengembalikan uang umat kepada umat. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sejak nabung tak pernah duitnya saya pakai. Berapa bunganya? 100 ribu. Kok 100 juta? Saya istikharah dulu Pak Ustaz. Termasuk sunnahkah bila Rasul melaksanakan hanya sekali? Ya. Sekali dia laksanakan, kita ikuti sunnah. Alaikum bisunnati, ikutilah perbuatanku. Wa sunnatil khulafair rasyidin. Apakah itu qawli, fi'li, taqriri, wasfi, hukmi? Lima bentuk. Maka itu kita amalkan. Bersorban, sunnah. Bapak yang pakai sorban, sunnah. Pakai jubah putih, sunnah. Bagus. Ikut perbuatan Nabi SAW. Ustaz, bolehkah kita berbohong demi kebaikan orang lain? Berbohong boleh. Pertama, saat perang, asyasa khida'ah. Tiba-tiba perang kita dengan orang kafir ini, tiba-tiba masuk saudara kita yang sedang berjihad, masuk ke bawah tempat tidur kita, digedor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang kafir tak pakai salam. Good morning. Morning. Ada di dalam tadi orang unjuk rasa? Tak ada. Ustaz jangan bohong Ustaz. Ustaz kalau bohong masuk neraka. Tak ada. Satu pun tak ada. Padahal tiga orang di bawah tempat tidur saya. Maksud saya satu yang tak ada. Kalau tiga ada. Satu tak ada. Dalam hati tiga ada tiga. Itu. Menyelamatkan orang jihad. Yang kedua, mendamaikan suami istri yang berkelahi. Pak Ustaz, ya, apa aja pertanyaan istri saya tentang saya? Pernah diceritakannya keburukan saya? Istri bapak itu? Iya. Tak tahu saya kalau itu istri bapak. Oh, jadi dia tak pernah cerita saya? Sekali pun tak pernah. Padahal setiap SMS-nya itu aja ceritanya. Nah, itu mendamaikan boleh. Yang kedua, ketika kita terancam. Kita terancam, kalau sampai diakui ini istri kita, ditangkap. Maka kata Nabi Ibrahim, waktu di perbatasan, datang petugas mau memeriksa. Ibrahim, ini istrimu atau adikmu? Ukhti, saudari saya. Lewat. Saudari saya, lewat. Setelah lewat, istri Nabi Ibrahim itu jujur bukan main. Sarah, istri pertamanya, jujur. Kata Sarah, Ibrahim, ya, tadi waktu di perbatasan, kenapa kau katakan aku saudarimu? Aku kan istrimu. Ukhti fil iman, saudari seiman. Ya, nanti kalau ada bapak, papa, kenapa papa abang sebut tadi saudari? Engkau kan saudariku seiman. Maka aku bilang, oh bukan ngaku lajang. Enggak, aku tak pernah ngaku lajang. Ustaz, mana yang lebih didulukan antara wakaf impak untuk masjid dengan membantu anak yatim. Mana yang paling memerlukan? Masjid kita saat ini punya uang 200 juta. Itu tak usah bantu. Ada fakir miskin yang susah, tolong dia. Anak yatim ni tadi pula kaya minta ampun. Mati ayahnya, emaknya janda kombang. Kembang karena banyak duit, mengembang hidung yang banyak. Masjid susah minta ampun. Masjid kita itu masjid di Jalan Garuda Sakti. Semalam saya sholat Jumat di sana. Masjid kita ini kas MDA terutang 30 sekian juta. Masjid Jalan Garuda Sakti sebelah kiri masuk dari UIN Panam. Ada sebelah kiri masjid terutang MDA 30 juta. Nah, itu perlu dibantu. Mengapa Allah menyebut dirinya kami? Oh, sudah terjawab tadi. Sudah terjawab tadi kan? Sudah. Untung banyak orang Muhammadiyah. Kalau ada orang NU, wali ustaz nih. Katanya. Belum ditanya, sudah dijawab. Wali murid aja tidak, anak saya belum sekolah. Apabila pada waktu sholat kita sedang baca surat pendek, tapi belum selesai imam sudah rukuk, apakah bacaan kita putus di situ Pak Ustaz? Tidak. Rukuk imam ikut kita rukuk. Tapi sependek-pendek bacaan imam, belum pernah saya Fatihah putus lagi. Andai imam itu baca kul huwallah, bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Fatihah kita masih tetap bisa. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Begitulah agaknya baca Fatihah. Jangan terlalu pelan, jangan terlalu cepat. Yasin, Allahu Akbar. Nah, itu baru tak bisa kita. Endek betul. Bagaimana Pak Ustaz, ana bila istri tidak tega sama puannya suaminya, apakah kami harus pisah? Bagaimana Pak Ustaz, ana bila istri tidak tegur sapa? Oh, dia pisah ranjang. Wallati, ada dalam Quran, wallati takhafuna nusyuzahunna. Orang-orang yang kamu khawatirkan dia perempuan itu nanti nusyuz, fa'izuhunna, kasih nasihat. Kalau tak mempan nasihat, wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Itu langkah kedua. Dia pisah tempat tidur, tapi tetap ngobrol. Tidurnya aja pisah, ngobrolnya tetap. Mana sarapanku? Kata dia. Mana teh manis? Kata dia. Atau dia kasih kode, kalau sekali pukul, sarapan. Sedang namanya sedang marahan. Itu ada dalam Quran. Makanya anak menantu itu sebelum nikah dinasehati. Dudukkan dia satu hari. Besok satu hari full kau datang ke sini. Kita panggil Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Jam 8 sampai jam 10 Dr. Mawardi. Jam 10 sampai jam 12 Dr. Mustafa Umar. Habis zuhur sampai asar Dr. Saidul Amin. Tafsir, fikih, akhlak. Dudukkan. Jangan Ustaz Somad dipanggil nasihat pernikahan 7 menit. Mana bisa? Anak dinasihati. Dia pun tak pula dengar nasihat. Asiklah berfoto. Berbuih mulut Ustaz ceramah. Tak masuk ke telinga. Apa maksud mubahalah Pak Ustaz? Ibu dituduh orang tukang santet. Kok santet saya ya? Tidak. Aku tak tahu, tapi kau kan dukun. Aku dukun beranak, bukan dukun santet. Tetap juga dituduhnya. Tak ada jalan lain, mubahalah. Mubahalah itu pernah terjadi zaman Nabi. Nabi dengan orang Kristen Najran. Kata Kristen Najran, Isa itu Tuhan. Kata Nabi, Isa itu anak manusia, bukan anak Tuhan. Kalau kalian tak percaya juga, ayo kita mubahalah. Panggil istri kalian, panggil. Nadu'a abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum. Saya panggil anak saya, kalian panggil anak kalian, kalian panggil istri kalian, saya panggil istri saya. Summa nabatahil. Setelah itu kita mubahalah. Ya Allah, Kalau memang aku yang salah, turunkan laknat. Tapi kalau dia salah, turunkan laknat. Takut Nis Kristen Najran balik kampung. Najran itu diaman. Apa kata Nabi? Seandainya orang Najran itu jadi mubahalah, akan malaikat langsung mengambil mereka, mati mereka kontan. Takut mereka mubahalah. Yang pernah mubahalah siapa? Ustazah Irene Handono. Ada orang nuduh dia pakai baju biarawati di Singapura. Saya ngelihat Irene Handono pakai baju biarawati di Singapura. Kata Hajah Ustazah Irene Handono, kalau memang betul ayo kita mubahalah. Kalau memang betul, sudah lama Ustazah Irene Handono itu mati. Dia kan macam Cina, banyak orang Singapura itu mirip macam dia. Yang mirip macam saya, yang belum ada lagi orang Singapura itu. Apa boleh sesama muslim, khususnya sesama ulama, mengadakan mubahalah? Contohnya Ustaz Somad mengajak Buya Syafi'i Ma'arif Muhabbah mubahalah. Boleh. Boleh. Yang mau dijadikan saksi ahli dalam kasus Ahok ini, maka kata Kiai Lutfi, pakar hadis dari UIN Jakarta, itu mesti dimubahalah. Saya bersaksi atas nama Allah, kalau saya menerima bayaran dari Islam liberal, dari kelompok ini, maka saya rela mati disambar petir, disambar geledek, matilah saya. Itu harus dimubahalah semua itu saksi-saksinya. Kalau tidak, Ustaz, kami suami istri setiap malam sejak beberapa bulan ini melaksanakan sholat sunat tahajud. Mantap. Begitulah semestinya. Bangunnya pukul 2.30. Selesai wudu, kemudian membaca surat Ali Imran ayat ini. Allah ayat hingga ayat 190 hingga 200. Diteruskan dengan membaca doa ini. Allahumma lakal hamdu anta qayyum samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu lakal mulku samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wal ardu antal haq wa wa'adukal haq wa liqa'ukal haq wa qawlukal haq wa jannatu haq wa naru haq wa nabiyun haq wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq wa sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwata illa bik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dilanjutkan dengan baca doa ini. Allahumma rabbi Jibra'il wa Mika'il wa Israfil fatiras samawati wal ard, 'alimul ghaibi wash shahadah, anta tahkumu baina 'ibadika fi ma kanu fi yakhtalifun, hidini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi idznik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Selesai itu lalu salat tahajud 13 rakaat, 2 rakaat salat iftitah, lalu 2 rakaat salat tahajud, 4 kali salam, 3 rakaat witir, 1 kali salam. Selesai itu jam 40 mendekati subuh, khusus pagi Jumat ini pada waktu untuk ke Masjid An-Nur. Oh, mohon petunjuk Ustaz, apakah hal ini baik dilakukan? Baik, tak ada yang salah. Mana dalilnya? Seorang suami mengambil air, memercikkan ke wajah istrinya, mengajak sholat tahajud malam. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Kalau pengantin baru, wake up my honey. Bagus, tak salah, sholat tahajud. Saya Pak Ustadz gak bisa datang ke masjid malam sholat maghrib karena jadi imam di rumah. Tak ada sholat maghrib di rumah, sholat tahajud di rumah, jadi imam. Adapun sholat maghrib di masjid, ini tentang masalah doa-doa nih Pak Ustadz. Doa terbagi dua. Satu doa maksur, ada dalam Quran hadis. Yang satu doa ghairu maksur. Kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari, jawazu ihdasi zikri ghairil ma'zur ma lam yukhalif bil ma'zur. Boleh membuat doa yang tidak ma'zur, doa yang dibuat ulama boleh dibaca selama tidak bertentangan dengan yang ma'zur. Setelah baca doa tadi, baca doa bahasa Indonesia. Ya Allah, anak kami selamatkan daripada narkoba, jauhkan daripada zina, ustaz-ustaz kami panjangkan umur mereka, berikan mereka istiqamah, jamaah kami matikan kami semua dalam husnul khatimah. Baik doa tahajud, kami menumpang tuah dari jamaah yang selalu tahajud malam. Ustaz, saya seorang laki-laki yang telah menikah, alhamdulillah. Apakah kewajiban saya terhadap orang tua saya sama dengan kewajiban terhadap mertua saya? Ya, tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Maka tak boleh, Pak mertua, ini ku kasih 1 juta bulan ini belanja kalian sekaligus zakat gue, ya. Tak boleh. Karena orang mertua itu wajib kita nafkahi. Kalau dia susah, dapat mertua susah, dibantu dia. Sama macam kita membantu orang tua. Ustaz, dalam Al-Quran ada satu kejadian yang diceritakan beberapa versi. Contoh, dialog Nabi Musa dengan Fir'aun. Apa maksudnya Pak Ustaz? Tidak ada repetisi pengulangan dalam Quran. Ingat, tidak pernah ada pengulangan dalam Quran. Dialog Musa dengan Fir'aun di surat Al-Baqarah, dialog Musa dengan Fir'aun di surat yang lain. Coba kumpulkan, namanya tematik. Kumpul, kumpul, kumpul. Ternyata satu dialog dengan dialog lain saling melengkapi. Dialog antara Allah dengan Iblis di surat ini, dialog antara Iblis dengan Iblis. Kesatukan, tidak ada pengulangan, tidak ada repetisi dalam Quran. Orang yang tidak memahami itu, dia sangka, ah ini diulang-ulang. Tidak. Setahun yang lalu saya beri sebuah usaha secara kredit, baru lunas tahun ini. Kapan zakatnya mulai dihitung Pak Ustaz? Dagang, syarat zakat mulai dikeluarkan milkut tam, setelah kepemilikannya penuh. Yang belum penuh kepemilikan, masih ada orang lain, maka itu dianggap berkongsi. Kalau masih hutang, belum. Setelah penuhnya kapan? Penuhnya tanggal 1 Safar 1438. Oke. Okay. Usaha, saya anggap usaha ini dagang. Maka dagang itu modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang. Kurang hutang, kurang rugi. Hitung dari 1 Safar sampai 1 Safar 1439. Setelah diterapkan rumus 3 kurang 2, modal diputar, tambah untung, tambah piutang, kurang utang, kurang rugi, masih mencapai 85 gram kali 500 ribu, 42.500, keluarkan 2,5%. Sejak dia menjadi pemilikan penuh. Sejak tanggal itulah, catat tanggalnya. Lupa Pak Ustaz, diagak-agak. Ustaz, apa hukum dana kurban berlebih kemudian disimpan untuk kurban tahun depan? Tengok akadnya. Akad saya dengan ketua masjid saya, begini akad saya. Pak ketua masjid, kuserahkan duit ini 2 juta untuk biaya kurbanku tahun ini sekaligus biaya operasional tunai. Maka Pak ketua masjid tak perlu mengembalikan ke saya. Adapun berlebih terserah mereka musyawarah. Mau dipakainya untuk operasional dana survei mencari sapi tahun depan atau mau mereka bagi-bagi karena keperluan beli tali, beli kresek segala macam, itu terserah mereka. Tapi kalau akadnya di awal tak jelas, ini kuserahkan 2 juta, kalau ternyata terpakai 1.800.000, balikkan 200 ya, itu duitnya mesti dibalikkan. Maka akadnya mesti jelas. Cuman akad kemarin tak pakai akad Pak Ustaz, saya kasih dia senyum selesai. Robah akan datang. Setelah 10 tahun berkarir di bank konvensional, saya ingin pindah ke perusahaan lain, bidang usaha lebih sesuai syariat. Sudah bertahun-tahun cari tapi belum juga dapat pekerjaan. Sementara saya memiliki tanggung jawab istri. Menurut Pak Ustaz ikhtiar, apa yang harus saya lakukan agar mendapatkan pekerjaan yang dimaksud? Kata Syekh Qardhawi, selama engkau masih belum lagi mampu mapan, maka darurat. Anggaplah kerja situ darurat. Tapi pakai target 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Jangan sampai darurat sampai umur 58 pensiun. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sinilah sudah berhenti. Kenapa berhenti? Memang sudah pensiun sudah. Darurat terus setiap tahun. Carilah sampai waktu yang tepat. Begitu kata Syekh Qardhawi. Kalau ulama Saudi Arabia tak ada ampun. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Fauzan, langsung resign, resign, langsung. Habis resign saya mau makan apa Ustaz? Terserah mau makan batu, mau makan apa. Saya tak pula sampai hati saya. Ustaz, apa boleh kita menantang bermubahalah kepada ustaz-ustaz yang mengatakan bahwa demo itu haram? Boleh. Siapa yang mau nantang mubahalah, nantanglah. Kalau boleh, saya ingin menantang ustaz-ustaz salafi yang mengatakan bahwa demo itu haram. Buatlah kalau mau buat. Ustaz, kenapa tak nantang? Saya tak nantang aja udah dicaci makinya habis-habisan di Facebook. Maka Facebook saya up. Saya tahan, jamaah saya tengok emosi mengamuk, ada yang mengirim gambar keluar asap dari hidung. Nah, ini jamaah ini lama-lama bisa habis energi mereka, saya op aja. Hampir tiap hari ada terus caci maki. Belum saya tantang mubahalah lagi. Berdosakah saya bila menantang pendapat guru-guru saya yang seolah-olah selalu menyudutkan kelompok lain? Karena saya juga tidak sebentar mengikuti kajian-kajian jamaah yang mengaku paling salaf Pak Ustaz. Tentu billati ya ahsan. Saya tak ingin menjadi provokator. Ustaz Somad itu provokator. Dengan cara yang baik, billati ya ahsan. Inna rabbaka huwa alamu man dhalla an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin. Apakah saya termasuk mutus silaturahim jika memutuskan keluar dari kajian? Karena semenjak kajian demo kemarin, saya semakin merasa telah salah masuk jamaah, terkesan melemahkan para pembela Quran dan Islam. Saya semakin ragu. Tidak semua salafi menolak demo, menolak, oh jangan kata demo, menolak aksi damai. Ustadz Ja'far Umar Talib dari Jogja, oh malah dia mau ngajak, ayo kata dia. Malah dia membuat tulisan. Tulisan dikirim oleh Ustadz Mahir At-Tuailibi dari Bogor. Ustadz Mahir At-Tuailibi salafi, tapi dengan saya WA tak pernah putus. Dia kirim terus. Nih, apa tulisan Ustadz Umar Ja'far Umar Talib? Apa kata beliau? Hai dokter pengecut. Dia menyindir dokter yang melarang unjuk aksi damai. Dia tulis, hai dokter pengecut, kalian mesti amar ma'ruf nahi munkar. Itu Ustadz Ja'far Umar Talib itu salafi. Jadi jangan pukul rata sweeping semua. Makanya Ustadz Abul Husain Mahir Tuailibi, salafi dari Bogor, marah, bukan marah, mengatakan, Ustadz Habib Rizik, janganlah kami pukul rata semua, karena tak semua dari kami ini, banyak juga diantara kami yang ikut keturun ke jalan Ustadz, tapi Syiah tak ada. Ha, harus berimbang penilaiannya. Ini, jangan sampai kita condong ke sebelah. Apakah saya perlu bertobat dan syahadat ulang karena kajian mereka mengajarkan Allah berada di atas aras? Mereka menuduh akidah As'ari sesat. Bahwa dia menuduh As'ari sesat, itu urusan dia di hadapan Allah. Nanti malu kepada Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Al-Maturidi. Bahwa mengatakan Allah duduk di atas arasy, kalau mengatakan Allah duduk di atas arasy, betul-betul Allah duduk di atas arasy, orang itu kafir. Kafir. Tapi apa iya salafi itu mengatakan Allah duduk di atas arasy? Nah, itu mesti diteliti lagi. Karena kalau dibaca detail betul, pernah Syekh Ramadan Al-Buti diminta persaksiannya. Al-Buti, coba katakan bahwa salafi mengatakan Tuhan duduk di atas arasy. Ternyata tak begitu. Allah duduk di atas arasy bila takyif. Tak boleh dibayangkan bagaimana. Sebetulnya dia pakai takwil juga. Namanya takwil setengah hati. Pakai takwil juga. Allah duduk di atas arasy, tapi kita tak tahu macam mana duduknya. Nah, begitu. Ujungnya itu jangan dipotong. Ini sekarang sedang berseteru dua kelompok. Kita harus nilainya harus jernih. Jangan karena condong kemari. Mereka mengatakan Allah duduk di atas arasy. Mas, tengok. Allah duduk di atas arasy bila takyif. Tak dapat diketahui macam mana. Sebetulnya dia takwil juga. Takwil setengahnya. Saya merasa salafi itu terpecah ajaran-ajarannya kadang antara ustaz satu dengan ustaz yang lain. Ikut ustaz ini, ikut ustaz ini, ikut ustaz ini. Banyak, macam-macam. Ada yang ikut Wahdah Islamiyah, ada yang ikut Majelis Mujahidin, ada yang ikut ini, ada yang ikut geng-geng Roja, ada yang geng Lukman Ba'abduh, yang paling keras, level 1. Geng Lukman Ba'abduh CS. Yang pertengahan, geng Roja. Lalu yang bawah, yang lunak. Nah, ini. Banyak cabang-cabangnya itu di dalam. Yang baru-baru masuk tak tahu itu. Saya yang sudah lama masuk tahu saya. Ustaz, saya di rumah selalu membaca hadis Bukhari Muslim, tapi saya berhenti membaca karena ada seorang ustaz mengatakan belajar tanpa guru-gurunya setan. Nah, itu nyindir saya tuh. Kalau membaca masalah hukum yang sudah jelas tanpa interpretasi, bacalah. Ambil pensil, pas membaca ketika ada yang rancu garis. Ketika ada yang rancu garis. Baca sekali paham, silakan. Yang tak paham, nanti pas tanya jawab, kajian hadis kita ada 3. Dengan Ustaz Muhammad Tarmizi. Itu kajian hadis, Riyadus Salihin. Itu tanyakan, tanya masalah-masalah hadis, tanya ke beliau. Beliau itu S1-nya hadis, S2-nya hadis. Kedua, Ustaz Zulhendri Rais. S1 hadis Azhar. S2 hadis Ummu Durman, Sudan. S3 hadis calon doktor hadis. Ustaz Zulhendri Rais. Tanyakan, alim. Banyak bertalaqqi kepada ulama-ulama besar di Mesir, di Sudan. Nah, 3 kajian subuh kita. Mana yang tak paham, baca. Yang selama ini baca Sahih Bukhari, lanjutkan, lanjutkan. Mana yang tak paham, garis, tanya. Boleh nyimpan uang di bank syariah dengan cara deposito? Karena disuruh orang bank itu deposito aja, Pak. Bank syariah itu 2. Yang pertama, wadiah. Yang kedua mudharabah. Perhatikan baik-baik akadnya. Wadiah titip, mudharabah diimpeskan. Yang ada orang ngaku sering potongannya banyak bisa habis, itu yang mudharabah, murawahah. Adapun yang wadiah, itu wadiah titip saja. Uangnya tidak di otak atik, titip saja. Jangan katakan deposito, ini bank konvensional ini. Hati-hati. Ada juga bank konvensional membuka divisi syariah hanya membodohi umat Islam. Ini kawan saya keluar dari situ pasti tanya kenapa. Ternyata namanya aja Pak Ustaz, isinya dia tidak ikuti yang sudah diterapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Maka kalau dia tidak menerapkan itu, dia membodohi umat Islam. Kita hanya sebatas memberi modal. Bagaimana Islam mengatur pembagian hasilnya? Terserah. Pinjam duit Bapak 1 juta, saya mau ternak lele. Nanti pembagiannya 50-50. Kalau untung 50-50, silakan. 70-30, silakan. Tak diatur. Antaradin, sama-sama ridha. Bagaimana niat dan tata cara mengganti haji terhadap orang yang telah meninggal? Kebetulan gelombang satu dari Madinah di Bir Ali. Labbaikallahumma umrah an fulan bin fulan. Tawaf, sa'i, tahallul. Selesai. Niat yang kedua, pas tanggal 8. Labbaikallahumma hajja an fulan bin fulan. Tawaf, sa'i, wukuf, mabit, melontar jumrah, tawaf, sa'i, tahallul. Ini tentang masalah haji. Niatnya dua kali saja. Pertama, waktu umrohnya. Kalau hajinya haji tamattu'. Yang kedua, ketika tanggal 8. Labbaikallahumma umrah an fulan bin fulan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan haji dan umrah si fulan bin fulan. Begitu cara membadalkan haji orang lain. Hadis sahih itu terbagi berapa Pak Ustaz? Paling tinggi sahih. Di bawah sahih hasan. Di bawah hasan dhaif. Hadis hasan kalau jalurnya banyak bisa naik menjadi riwayat namanya sahih li ghairih. Itulah dia pembagiannya. Saya mengasuh mata kuliah itu. 16 tatap muka, 12 SKS. 2 SKS, 16 tatap muka. Mohon penjelasan Ustaz pengertian tahammul hadis wal ada. Tahammul cara mengambil hadis, ada cara menyampaikan hadis. Gimana cara kamu dapat hadis itu dulu? Pertama, sama saya dengar dari guru. Yang kedua, qiraah, saya baca buku guru. Yang ketiga, wijadah, saya menemukan guru. Yang keempat, ijazah, diijazahkan guru. Nah, ini cara namanya tahammul. Yang satu lagi ada cara menyampaikan hadis, disampaikannya di jamaah atau dituliskannya atau diijazahkannya. Aku ijazahkan semua riwayatku ini kepada engkau, kata si murid, qabiltu. Itu namanya tahammul wal ada. Tiga, ada seorang teman murtad karena menikahi wanita non muslim. Lalu pernikahannya bertahan 4-5 bulan. Setelah selesai dia taat beribadah dalam Islam. Pertanyaannya, apakah selama ini ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala? At-taibu min adz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang sudah taubat nasuha seakan-akan tak berdosa. Taubat nasuha masuk Islam, jangan murtad lagi. Kasih tahu sama dia. Maka amal dia nol sampai dia sekarang dari sejak dia masuk Islam, baik ibadah, mati dia insyaallah mati husnul khatimah. Apakah yang harus dilakukan si laki-laki ini untuk kembali ke agama Islam yang benar? Illa man taba, taubat. Wa amana, beriman. Wa amila amalan saliha, beramal saleh. Taubat, beriman, beramal saleh. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua yang buruk-buruk diganti arah hasanat. Baik, baik, baik, baik. Sekarang ini banyak travel umrah pakai MLM, multi level marketing. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Haram. Jika Anda setorkan uang Anda 6 juta, Anda bisa mengajak orang 60 orang, maka Anda akan naik sekian juta. Anda akan berangkat, Anda akan dapat keuntungan. Diam saja dulu di rumah dapat uang 60 juta. Nanti akan berlibur naik kapal pesiar sampai ke bop. Dia tak cerita kalau aku tak bisa ngajak orang yang 6 juta tadi kemana Mas Bro? Dia ajaknya cerita melambung. Orang udah membayangkan naik kapal pesiar, naik mobil Ferrari, naik Harley Davidson. Ketika dia tak sanggup mengajak kawan, duit 6 juta tadi balik apa tak balik? Tak balik. Kalau ada 1000 orang, 6 miliar. Itulah yang menutup riba. Itu ghish, tipu, haram. Hati-hati. Dari sejak dulu MUI tak pernah mengeluarkan itu. Kenapa orang banyak ikut? Tempat kita ini kan tak ada hukum. MUI melarang orang bukan takut. Polisi tak ada menangkap, berkeliaran, ramai. Hati-hati, jangan terjebak pada ini. Bagaimana hukumnya memandikan jenazah dengan selang pemadam kebakaran? Itu selang pemadaman itu dipegang 4 orang berotot tegap itu, ditembakkan itu, oh, menyiramnya pelan-pelan, siram pelan-pelan. Kalau ada yang membolehkan, nanti kalau dia mati kita semprot begitu. Disiram pelan-pelan, pelan-pelan disiram. Makanya yang memandikan itu waktu Nabi meninggal dunia. Kenapa Abu Bakar Siddiq tak memandikan? Kenapa Utsman tak memandikan? Kenapa Sa'ad bin Ubadah tak memandikan? Lihatlah berapa tamaknya sahabat Nabi itu. Mereka hanya sibuk politik. Kenapa mereka tak memandikan? Ini kata orang Syiah, laknatullah alaihim. Mereka tak memandikan. Kenapa tak mereka memandikan? Yang memandikan itu keluarga, Mas. Yang memandikan Nabi itu siapa? Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Keluarga yang mandikan, bukan orang lain. Maka anak-anak kita dididik tata cara mandikan jenazah, supaya dia mandikan kita. Ibu-ibu yang mulutnya kasar, yang ngomongnya menyakiti hati orang, anaknya tak pula mandikan, ah, siap-siaplah disemprot mereka pakai semprot. Inilah ibunya, dicucuknya ke hidung. Bagaimana hukumnya hanya percaya pada kitab Al-Quran saja, tapi tak percaya kepada kitab hadis? Maka dia takkan sholat. Orang yang tak percaya hadis dijamin 100% tidak akan sholat. Ada dalam Quran sholat subuh 2 rakaat, ada dalam Quran sholat zuhur 4 rakaat. Dia tidak akan bayar zakat. Ada dalam Quran kalau kambing 40 ekor, kambing satu, mana ada? Dia tidak akan pergi haji. Ada dalam Quran tawaf 7 putaran. Ada dalam Quran sa'i itu 7 bolak-balik? Tak ada. Ada dalam Quran cerita melontar jumrah 7? Tak ada. Orang yang mengatakan aku percaya Quran tapi tak percaya hadis, kafir. Karena sebetulnya dia ingin menjatuhkan Al-Quran. Hati-hati. Menurut Ustaz, adakah indikasi rezim Jokowi menjadikan Indonesia seperti Suriah? Saya tak pakar politik. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau bicara pada yang perkara kau tak punya ilmu. Saya titel saya bukan MSI. Kalau MSI paham dia, karena MSI itu master segala ilmu. Saya belajar hadis, belajar fikih. Adapun analisa politik, baca banyak Twitter, BBM, WhatsApp, baca analisa-analisa politik banyak sekali. Apakah kaum liberal dapat dikatakan saudara seiman? Tengok. Kalau sampai dia pada tingkat Al-Qur'an tidak relevan dengan zaman, Al-Quran itu hanyalah bisikan-bisikan, dongeng-dongeng, maka dia kafir. Tapi yang menetapkan dia kafir itu pengadilan. Ulama bersaksi, Syekh Muhammad Al-Ghazali bersaksi, saya wallahi, tallahi, billahi, Muhammad Al-Ghazali bersaksi bahwa Farah Fodah liberal dan dia kafir karena dia mengatakan Quran tidak relevan, hukum hudud tidak relevan. Mati Farah Fodah, dibunuh. Syekh Muhammad Al-Ghazali, gurunya Yusuf Qardawi. Apa hukum mengikuti asuransi? Sudah terjawab tadi. Bagaimana cara pembagian harta warisan tanah, rumah dijual 2 miliar 500 juta. Karena orang tuanya, ibu dibelikan rumah seharga 350 juta. Anaknya ada 10 orang. Yang perempuan ada 4 orang. Yang laki-laki 6 orang. Pembagian hartanya, Pak Ustaz. Ibu mendapat 1/6. Karena ada anak. Hitung sendiri pakai kalkulator pembagian. Ibu mendapat 1/6. Karena ada anak. Dah, selesai. Sekarang anak-anaknya. Ibu tadi yang dimaksud emaknya. Emaknya. Yang meninggal ini ayah. Harta warisan mau dibagi, emak masih hidup. 1/6. Sekarang saudara-saudara kandung. Setelah potong 1/6, sisanya tadi berapa? Hitung sendiri, sisanya dibagi. Ada 4 orang. Laki-laki 6. Perempuan 4, 6, 12, tambah 6, tambah 4, 16, 6, 12, tambah 16, sisa tadi bagi 16, dapat berapa tadi sisa? Bagi 16, nah, udah dapat 16 bagian, ya, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, laki-laki 6, 2 bagian, habis 12, tinggal 4, nah, 4 itu bagian, perempuan 1 bagian, 1 bagian, 1 bagian, nah, begitu cara membagi. Itu cara bagi simple, cara bagi sederhana. Bagaimana hukumnya kalau istri memarah suami di muka orang lain? Ada model, ada spesies manusia macam ini. Berani dia marah sama suaminya, itu menunjukkan dari awal suami itu letoy. Tak ada harga diri dia. Makanya dari awal tuh mesti bukan keras, tegas. Mesti tegas. Dari awal cara berpakaian. Kalau sudah 2-3 anak lahir, nah, tak bisa. Dari awal. Ini dari pacaran, pacaran pula lagi ya. Ah, habis, rusak. Anak-anak ibu yang laki-laki, anak-anak bapak laki-laki, ajarkan dia tegas. Kalau tidak kasihan dia nanti. Bukan kasihan di dunia, di akhirat. Tak bisa dia menolong dirinya di hadapan Allah SWT. Bininya sampai-sampai tahap sampai berselingkuh pun bininya dia tak bercakap lagi. Kerbau cucu hidung. Nih, hati-hati. Bagaimana hukum kalau ada wasiat tidak dilaksanakan? Makan haram. Kalau aku mati nanti, ini tolong sawit 2 hektar bagikan ke masjid untuk biaya operasional. Tidak diserahkan, maka ahli waris semuanya makan haram. Duit sawit 2 hektar itu dibagi-bagi, dibagi, dibawa ke Makkah, tak diterima hajinya. Bersedekah, berinfak, sedekah, makan haram. Cepat kalian wasiat, kumpul balik ahli waris, keluarkan wasiat itu. Tak ada gunanya makan haram. Sebentar aja kita menikmati itu di dunia ini, haram saja kerja kita. Bagikan. Pak Ustaz, sholat tahajud kata orang bagusnya bangun tidur tengah malam. Apabila orang itu usahanya jualan, jual buka sore sampai jam 2 pagi, dia tak tidur bagaimana? Sholat saja, dia dapat pahala qiyamul lail. Kalau dia pakai tidur dulu tahajud, tahajud artinya melawan kantuk. Pulang jam 2 malam, cuci tangan, cuci kaki, berwudu, sholat sunat tahajud 8 rakaat, habis itu sholat witir 3, habis itu tidur. Tidur jam 4, jam 5, azan, sholat subuh. Saudaraku, yang security, yang jaga malam, yang buka rumah makan sampai tengah malam, jangan sampai gara-gara tak tidur lalu tak tahajud sama sekali, menyesal seumur hidup. Dikatakan bahwa kalau kita berbuat zalim terhadap orang, maka pahala kita akan diambil oleh orang itu. Apakah maksudnya amal pahala kita yang telah kita lakukan akan habis diambil semuanya untuk orang yang kita zalimi? Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, datang menghadap Allah membawa salatnya banyak, wasiyamin puasanya banyak, wazakatin zakatnya banyak. Lalu orang yang zalim itu diambil, ukhizat hasanatuhu, diambil salatnya, berikan kepada orang dia yang zalimi, diambil puasanya, diambil, diambil habis. Faniat hasanatuhu, habis ibadahnya. Walam yuqadha alaihi, yang antri masih panjang. Ukhizat khotayahum, diambil dosa mereka. Summa turihat ilaihi, ditimpakan ke dia. Summa turiha finnar, campakkan dia dalam api neraka. Hadis tentang al-muflis. Muflis, orang bangkrut. Apa hukumnya saat mempelajari ilmu tasawuf untuk memutus kaji menyerahkan pisau, kain putih, beras dan lain-lainnya? Itu tuan-tuan guru itu aja membuat-buat. Kenapa dia minta pisau? Dia mau masak, tak ada pisau dia. Kenapa dia minta kain putih? Kain putih untuk kain kapan mati. Kenapa dia minta beras? Dia mau masak, tak ada beras dia. Hitung sebagai sedekah. Tapi kalau dikatakannya ini sebagai sunnah memutus kaji, tak ada dalil dari hadis Nabi SAW. Dulu orang memutus khatam Quran pun pakai pisau, pakai kain putih, pakai beras. Itu tradisi saja, tradisi daerah. Bukan. Mohon penjelasan dengan sutroh, Pak Ustaz. Saya sholat, sholat itu bagusnya ke arah tiang, sholat itu bagusnya ke dinding. Maka tadi saya sholat sunat isyraq di depan. Kenapa? Supaya orang tak lalu lalang depan kita. Maka kalau tak ada tiang, tak ada dinding, letakkan sutra. Nabi dia letakkannya apa? Tombak. Tancapkan tombak situ. Kalau tak ada tombak, pedang. Tak ada pedang, mobil Kijang Innova itu letakkan. Putar. Nah, sholat di samping. Allah. Nampak pula tak kucing di bannya. Itu namanya sutra. Jarak dari kita ke sutra, jangan ada orang lalu lalang. Kalau ada orang lalu lalang, letakkan. Cuma orang kita ini tak paham, kita gini kan disalaminya pula. La ilaha illallah. lebih baik engkau tegak 40 tahun menunggu daripada kau lewati. Ah, ini namanya sutroh. Nah, apa hukum sutroh itu? Ah, nanti bapak kalau ada menengok masjid, di depan ini diletakkan kursi, diletakkan tiang, diletakkan rotan. Itu dia pakai pendapat Syekh Nasiruddin Albani dalam sifat solat Nabi. Sutroh hukumnya wajib. Tapi kata Syekh Abdul Aziz bin Bas, Mufti Saudi Arabia, sutroh hukumnya sunat mu'akkad. Beda, kalau wajib mesti ada. Kalau sunan mu'akkad harus ada. Kalau tak ada, ya tak apa-apa. Syekh Wahbah Zuhaili dalam Fikul Islami wa'adil batu, sunnah, tidak sampai wajib. Jadi Pak Ustaz, bagus pada sutra, supaya orang tahu dan tidak lalu dalam. Ini masalah sutra. Ustaz condong ke mana? Sunat, tidak sampai pada wajib. Kenapa? Karena Nabi pernah sholat tak pakai sutra. Seandainya wajib, pasti dia tak sholat, karena tak ada sutra. Sudah saya tulis lama, bukunya 77 tanya jawab salat. Ada situ pembahasan sutra. Sudah saya beli buku itu Pak Ustaz. Terus kenapa? Masih berplastik lagi Pak Ustaz. Di surat Al-Ma'idah 51 sudah jelas bahwa kita tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. 41, 51. Bagaimana hukumnya kalau di perusahaan kita Pak Ustaz? Selama tidak ada kait mengait dengan akidah, dia tidak maksa bapak ibu doa pagi bersama, oh Allah bapa di sorga, haleluya. Tak ada singgungnya masalah agama, tak dipaksanya Natal bersama. Lakum dinukum waliyadin. Dia paham tak semua mereka ini jahat. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, jangan karena kamu benci lalu kamu bersikap tidak adil. Jangan. I'dilu, bersikap adillah. Islam tidak mengajarkan sweeping pukul rata. Tak semua dia jahat, ada yang baik, memang tak banyak. Kalau kebetulan dapat bapak yang baik, sopan, tak masalah. Tapi kalau dia sudah bawa-bawa akidah, tak ada tawar-menawar. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang Syafi'i Ma'arif yang membela-bela si Ahok? Mungkin dia udah 81 tahun, udah tua sekali. 81 itu sudah rufi'al qalam, pena sudah terangkat, sudah tak terhitung lagi. Hidup aja dia sudah alhamdulillah. Mungkin kencingnya pun dah pakai Pampers. Jadi saya no comment aja lah. Kita doakan mudah-mudahan dia husnul khotimah. Tapi dia bukan ulama selevel Buya Hamka, bukan. Buya, dia tamat dari Amerika, jurusan sejarah. Tapi orang awak kok, dari ketek itu memanglah tertanam Islam. Makanya jangan heran kenapa Tirmizi Taher itu diustadkan, diulamakan. Dia tidak punya basic, basic formal sekolah agama enggak. Tapi orang Minangkabau itu dari kecil memang sudah di surau, di surau mengaji. Maka walaupun dia tak sekolah agama, basic agama dia punya. Tirmizi Taher itu emaknya ustazah. Walaupun dia angkatan laut, tapi dia diustadkan. Kemana maknya pengajian dia ikut. Secara formal dia tak punya LCM anda, tapi kaji agama. Maka kalau ada orang Minangkabau tak paham agama, itu hilang Minangnya, tinggal Kabaunya. Sebodoh-bodoh orang Minangkabau pasti bisa bersilat dan pandai azan, karena dia surau. Surau tak bisa dilepaskan dari budaya Minangkabau. Apakah bekerja di bank sebagai penunjang operasional termasuk riba? La'anallahu akilar riba, yang makan riba. Wa mukilahu, yang menerima perwakilan transaksi. Wa katibahu, yang menuliskan transaksi. Tengok, Nabi tak hanya mengatakan yang makan. Akilar riba, yang memakan. Wa mukilahu, yang mewakilkan transaksi. Friend, bro, tolong wakilkan ya, aku sedang sibuk nih, kau aja yang wakil. Kena juga. Wa katibahu, penulisnya, administrasinya. Hati-hati. Sedangkan kita selalu minta Allahumma barik lana fima razak tanah, berikan kami berkah. Tak ada berkahnya, duit hantu dimakan setan. Berapa lama kita menikmati itu? Cari yang lain, yang lebih barokah. Apakah melarang orang mencaci maki kafir yang berbuat salah, termasuk membela kafir? Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, roba dengan tangan. Tak sanggup dengan tangan, fabilisanih, dengan lidah. Tak sanggup dengan lidah, fabiqalbih, dengan hati. Ada bentuk pengingkaran, tapi caci maki, sumpah serapah yang berlampau, emosi tak tentu arah, hati-hati. Kita ini kena Allah apa kena ulah? Makanya ceramah saya beberapa hari khutbah, jangan sampai dengan mengirim sumpah serapah kita merasa sudah beramal. Belum. Ada amal yang lebih hebat lagi dari ini. Ingat, anak-anak kita akan datang. Riau mesti diperbaiki dengan tiga. Semangatkan untuk tiga. Pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, pendidikan masjid. Nih, sumpah serapah tak menyelesaikan masalah. Carut marut ini bisa selesai dengan tiga. Pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, pendidikan masjid. Masjid yang berkurikulum. Pengajian masjid yang bersilabus. Mulai. Kertas terakhir. Apakah benar Ustaz orang Islam memuji, membela, mendukung orang kafir jadi pemimpin termasuk murtad, dan kalau mati apakah wajib disolatkan? Wa mayatawallahum minkum, siapa di antara kalian yang mengangkat mereka, mendukung mereka, membelikan wala dan baraknya untuk mereka, fa innahu minhum, maka dia bagian dari mereka. Ajak saudara kita ini bertobat. Makanya saya pernah ditelepon, Ustaz Somad, apa hukumnya berdoa di rumah anggota DPR? Boleh, tapi anggota DPR kami ini Pak Ustaz bukan dari kita. Kalian yang datang ke sana, yang memilih mereka, yang ikut senang, yang baca doa, masuk neraka jahanam kalian semua. Yang mimpin doa ini yang paling panas nerakanya. Sejak itu dia marah, tak diteleponnya saya lagi. Terserah, yang penting sudah saya sampaikan. Di akhirat kalau ditanya Allah, sudah kau sampaikan Somad? Sudah. Apa sebabnya Buya yang dari Sumbar itu membela Pak Ustaz? Wallahu'alam bisawab. Apa motivasi? Yang jelas zahirnya dia adalah penasehat Baitul Muslimin, PDIP punya. Baitul Muslimin adalah suatu sub yang dibangun untuk melunakkan umat Islam. Apakah boleh kita usulkan Ustaz lambang Ka'bah jangan lagi dipakai karena P3 itu? Boleh, bagus. Ka'bah bukan punya P3. Bagus, jadi terserahlah. Banyak lambang lagi. Itu ada 5 lambang yang bisa diambil. 5. Ado limo, nan patamo, bintang basagi limo. Nangka duo, tali pangike kudo. Nangka tigo, kapas jo padi mudo. Padi mudo. Satu lagi, kapalo kabau di sambal lado. Banyak lambang-lambang yang bisa diambil situ. Apakah boleh kita usulkan Ustaz, apa ancaman Allah seorang wanita yang tidak memakai jilbab? Wah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fis-silmi, masuklah kamu ke dalam Islam. Kafah, utuh semua. Salat saya terima, puasa saya terima, haji saya terima, jilbab saya tolak, tak bisa. Afatu'minuna bi ba'dil kitab, apakah kau ambil yang sebagian? Wa takfuruna bi ba'd, sebagian kau ambil, sebagian kau tolak, tak bisa. Kau harus terima dia secara utuh, downloadnya harus 100%. Kalau download setengah tak jadi, batal. Jangan lupa, perempuan yang tak berjilbab itu dia sebagai anak ayahnya mana? Perempuan yang tak berjilbab itu dia sebagai keponakan. Mamaknya mana? Pamannya mana? Perempuan yang tak berjilbab itu sebagai adik. Abangnya mana? Ayah, datuk, mama, paman, abang, adik yang membiarkan perempuan yang tak berjilbab. Dayus. Tak ada cemburunya. La yadkhulul jannata dayus. Tak masuk surga dayus. Wamat dayus ya Rasulullah. Siapakah dayus itu hai Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimi, alladzi yuqirru su' ala ahli, membiarkan keburukan pada adiknya, istrinya, anaknya, kemenakannya. Kenapa dia biarkan? Alah Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja tuh. Adik perempuannya tak pakai jilbab. Saya sampaikan, saya adik beradik laki-laki semua. Alah Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja tuh. Jangan-jangan anak perempuannya tak pakai jilbab. Saya sampaikan, anak saya namanya Mizian Haziq Abdillah. Tak ada anak perempuan saya. Maka dalam masalah ini selamat saya insyaAllah. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Kita berdoa kepada Allah. Ada saudara kita yang baru kehilangan ibunda meninggal dunia. Ada yang sedang sakit. Ada yang hatinya sedang lemah, bimbang karena banyaknya SMS, Twitter, WhatsApp, goncang dia. Kita mohon supaya diberikan kekuatan hati. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رحيم ارحمنا وهي yang maha kasih sayang curahkan kasih sayang kepada kami Allah ya aziz a'izzana wahai yang maha perkasa kuatkan kami menghadapi orang kafir ya Allah ya latif ultuf bina wahai yang maha lembut lembutkanlah kami ya Allah Rabbana la tuzigh qulubana jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana setelah engkau berikan hidayah kepada kami ya Allah ya muqallibal qulub wahai engkau yang membolak-balikkan hati tsabbit qulubana kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu la tada' lana dhanban illa ghafartah segala dosa kami ampunilah ya Allah wala aiban illa satartah segala cacat kami tutupilah ya Allah wala musafiran illa wasaltah yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah wala maridan illa syafaitah yang sakit berikan kesembuhan ya Allah wala mayitan illa rahimtah yang sudah mendahului kami meninggal dunia rahmati mereka ampunkan mereka ya Allah Allahumma afir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghsilhum bil ma'i thalj wal barad wa naqqihim min al khataaya kama yunqqa thawb al abyad min ad danas wa ablihum daran khayran min darihim wa ahlan khayran min ahlihim wa qihim min fitnati al qabr wa adhab al nar allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim allahumma a'izz al islam wal muslimin tolonglah orang-orang Islam tolonglah saudara kami yang sedang menolong agamamu ya Allah wahdulil kafarat wal musyrikin hinakan rendahkan orang-orang kafir dan orang musyrik Allahumma syattit syamlahum wafarrik jam'ahum waj'alhum fi nuhurihim Allahumma al'anhum la'nan tawila pecahkan persatuan mereka hancur leburkan barisan mereka matikan mereka dalam keadaan yang sesakit-sakitnya adapun saudara kami yang masih menerima hidayah Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun berikan mereka hidayah karena mereka telah melakukan kejahilan karena tak tahu tunjukkan mereka jalan yang benar ya Allah Rabbana ikhtim lana bi husnil khatimah tutup umur kami dengan husnul khatimah wala taqtim alaina bi su'il khatimah jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah Allahumma ja'al akhir kalamina jadikan akhir kalam kami ucapan terakhir kami saat ajal kami tiba qaula la ilaha illallah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته